Bagaimana menyikapi teman yang sering mengucapkan ucapan yang kotor, padahal dia semanhaj dengan kita. Salafi, tetapi kotor ucapannya. Mengurangi kadar kesalafiannya, barakallahu fikum. Dinasihati dengan cara yang baik, diingatkan seorang muslim, seorang sunni salafi, bukan semata-mata akidahnya, manhajnya, ibadahnya, tapi juga harus akhlaknya. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW, mencontoh akhlak salaf. Rasul lam yakun fahisha wala mutafahisha. Rasulullah SAW itu bukan orang yang kotor ucapan dan perbuatannya. Seorang mukmin bukan orang yang suka mencaci maki, bukan orang suka yang mencela, melaknat, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Diingatkan dengan ini semuanya supaya dia sadar, barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaannya berat-berat ini. Susah jawabannya ini. Banyak pertanyaan tapi susah-susah. Bagaimana cara kita bisa bertahan dengan adanya fitnah-fitnah zaman sekarang dikarenakan sangat luas dan umum? Yang pertama, at-ta'awudz minal fitan. Berta'awudz kepada Allah dari semua fitnah yang ada. Yang kedua, berdoa kepada Allah minta keistiqomahan sabat ala sunnah. Ketiga, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, amal saleh. Di antara amal saleh adalah ilmu, talabul ilmi tafaqquh fiddin. Sibukkan dengan ilmu dan beramal saleh setelah itu. Persahabatan, bersahabat dengan orang-orang yang dikenal saleh, dikenal bertakwa, bersahabat dengan orang-orang yang manhajnya bagus. Yang berikutnya, lingkungan. Cari lingkungan yang salihah. Lingkungan salafiyah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu di antara contoh, di antara poin-poin yang disebutkan oleh para ulama. Dan itu perlu kejujuran, keikhlasan, dan evaluasi selalu. Barakallahu fikum. Nasr al-thabat ala sunnah. Amin. Masya Allah. Susah pertanyaannya ini. Masya Allah. Ya Allah. Apa langkah-langkah antum yang sudah terkenal memiliki banyak santri atau madu'u apabila tanpa sadar terjerumus dalam kesalahan? Tentunya sangat berat sekali. Masya Allah. Tentu yang diambil langkah-langkah syar'i yang dibahas tadi. Barakallahu fikum. Sengaja saya sering menyampaikan tema-tema seperti ini di banyak kesempatan, di banyak tempat. Itu sesungguhnya untuk menasihati saya pribadi. Diingatkan. Bukan berarti yang bicara itu orang yang paling bersih, yang paling suci. Lah, semuanya memiliki proses yang sama. Harus berjuang dengan perjuangan yang sama. Mewaspadai dengan kewaspadaan yang sama. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semuanya tsabat ala sunnah. Al-istiqamah ala sunnah. Barakallahu fikum. Nah, ini pentingnya antum sebagai orang-orang yang kenal saya untuk senantiasa menasihati ana. Tanasuh lillah wa fillah, tawasi bihaq, tawasi bisabr. Jangan pernah merasa sungkan dan malu untuk itu. Mudah-mudahan hatinya lapang menerima nasihatnya antum, walaupun mungkin dengan cara yang keliru, gain. Tapi cara yang betul insyaAllah ya. Dan semoga kita semuanya harus sunnah sampai mati barakallahu fikum. Nah, tadi itu ini penyakitnya orang-orang di atas barakallahu fikum ya. Makanya ini untuk semua kita, saya pribadi antum sekalian yang masuk dalam ranah ilmu, ranah amal, ranah dakwah, ini membahayakan penyakit-penyakit yang disampaikan tadi. Kita sampaikan untuk muhasabatun nafsi, evaluasi diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Jadi yang kita sampaikan tadi, arahkan ke diri kamu sendiri. Ya, jangan suka mengarahkan ke orang lain. Wallahul musta'an. Mohon nasihatnya kepada para talib, para pelajar dalam menghadapi fitnah syubhat yang sedang melanda pada zaman sekarang ini. Teruskan belajarmu. Tindakanmu, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, di marakiz ahlussunnah, tindakan yang sangat tepat untuk uzlah dari fitnah. Meninggalkan fitnah, mengasingkan diri di tempat-tempat yang aman dari semua fitnah. Sibuk belajar, talabul ilmi yang serius, dengan talaqqi ilmu yang benar. Terkait dengan poin-poin yang seperti ini, antum hanya menukil dan mengambil kalamnya para ulama, penjelasan para ulama, bantahan-bantahan para ulama. Jangan berkecimpung di dalamnya. Kalau ingin tahu, baca rudud ilmiah para ulama. Banyak buku-buku bantahan para ulama terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Yang selebihnya sama dengan tadi. Bagaimana cara untuk istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ya, antum tetap istiqamah dengan ilmunya antum, belajarnya antum. Antum harus yakin ketika antum membaca Al-Quran, menghafal Quran, itu cara selamat dari fitnah. Antum membaca hadis, menghafal hadis, cara selamat dari fitnah. Engkau mengkaji tafsir ayat, syarah hadis, cara selamat dari fitnah. Engkau mengkaji ilmu-ilmu yang lain, akidah, fiqih, dan yang lain-lainnya, itu cara untuk selamat dari ilmu. Dari fitnah yang ada. Talabul ilmi itu ibadah yang paling afdal. Dan Rasul ketika menyebutkan fitnah begitu dahsyat, solusinya satu. Badiru bil amal, yang adalah engkau berkata dan beramal soleh. Al-ilm termasuk amal. Setelah punya ilmu, amalkan. Dan sehari kamu amalkan. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu ketaatan, ilmu ibadah. Hagada. Akidah yang bagus, ibadah yang bagus, akhlak yang mulia. Itu semuanya barakallahu fikum upaya untuk selamat dari fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan termasuk imam sunnah ma'ruf, para ulama termasuk ulama sunnah yang ma'rufin. Barakallahu fikum.